السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan paragraf terakhir dari pembahasan hibah, itu dikenal dengan al-umrah wal-raqabah. Fadhil Syekh Hasan. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. Jika seseorang menghibahkan suatu barang kepada saudaranya dengan cara umrah atau ruqbah, maka barang itu menjadi milik orang yang diberi kemudian untuk ahli warisnya setelah kematiannya. Permasalahan umrah dan ruqbah ini termasuk di antara permasalahan yang dijelaskan oleh Rasulullah membatalkan ketentuan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelumnya. Ya. Biasa di antara mereka melakukan umrah dan ruqbah, lalu diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-umrah, seseorang mengatakan kepada orang lain, ya, sepanjang umurmu pakai rumahku ini, aku hibahkan rumahku ini kepadamu selama umurmu. Hah? Bila engkau wafat, aku masih hidup, berarti aku akan ambil kembali. Ini hibah bersyarat namanya, hibah bitaqid. Hukum asalnya bahwa kita jelaskan dalam definisi hibah sebelumnya adalah tamliku ainin bila iwadin, yaitu memberikan kepemilikan suatu barang tanpa ada imbalan. Ya, itu yang definisi dari hibah. Di sini hukum asal tamlik, kepemilikan, itu mutlak. Saya berikan kepemilikan buku kepada Al-Akh Ihsan, apakah untuk setahun, dua tahun, atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Bahkan bukti ini menjadi milik dia mutlak. Setelah dia terima dari saya, dia berhak menjualnya. Berarti sudah milik dia penuh. Ya. Adapun umrah dan ruqbah ini tidak. Dia memberikan kepemilikan hanya dengan bertaqid, dengan membatasi batas waktu. Ini bertentangan pada dasarnya dengan kaidah umum dalam hibah yang bermakna tamlik, memberikan kepemilikan. Hukum asal kepemilikan mutlak milik orang yang diberi selama-lamanya. Ya. Akan tetapi tradisi ini ada pada masa jahiliyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sanadkan dari Muslim menjelaskan hal ini. Ayyuma rajulin a'mara rajulan umra lahu wa li aqabihi. Setiap seorang yang memberikan menghibahkan sepanjang umurnya, maka ini adalah milik orang yang diberikan kepadanya dan kepada keturunannya. Ya. Kana lil mu'ammari al muqabi wa li warasatihi min ba'di dzalik. Berdasarkan hadis riwayat yang Muslim tadilah pendapat yang terkuat, walaupun ada khilaf dalam para ulama dalam hal ini, bahwasanya bila seorang mengatakan ini adalah milikmu selama umurmu masih ada, bila engkau wafat kembali kepadaku, maka pada dasarnya ini mutlak menjadi milik orang yang mu'mar lahu, yaitu yang diserahkan kepada dia sepanjang umurnya. Dan tidak boleh bagi orang yang telah menghibahkan tadi merujuk kembali. Ya, Allah Ta'ala alam. Fadhil Syekh Hasan, kalau ada pertanyaan dari kaum muslimin sebelum kita masuk ke grup yang baru. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah yang telah memberikan syarah dan penjelasan dari bab atau paragraf terakhir dalam pembahasan bab hibah ini. Untuk memperdalam pembahasan dan materi, kami berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya terkait dalam pembahasan bab hibah atau mungkin apa yang sudah dibahas dari bab-bab sebelumnya. Anda bisa menghubungi di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk pertanyaan yang pertama via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Ini dimana? Dari Umu Abdillah di Mamuju, Pak Ustaz. Mamuju, silakan. Di Mamuju, silakan. Saya begini, Pak Ustaz. Saya pernah menggibahkan sebuah kebun begitu kepada sebuah kebun. Saya tanya anakku begini, kalau saya mati maka berikan ke pesantren ini, salah satu pesantren begitu. Tapi yang punya pesantren ini, saya belum bilang bahwa saya akan memberikan juga kepada dia. Apa? Pertanyaan saya, bolehkah saya alihkan ke pesantren yang lain? Memiliki pesantren yang belum mengetahui. Pesantrennya belum mengetahui, Ibu, ya? Belum. Bolehkah alihkan pesantren? Insya Allah kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Abdillah di Mamuju, Sulawesi. Bila seseorang beliau mengatakan, bila saya wafat, begitu kan tadi ya, nah, maka ini saya hibahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ini dinamakan dengan waqaf, waqaf mu'allaq. Beliau mewakafkan ya, bahwa dari hartanya ini bila dia wafat, tetapi dia kaitkan dengan waktu wafatnya. Bolehkah dia rujuk kembali atau tidak? Boleh, karena yang dilarang merujuk dari wakaf sebelum setelah dia ikrarkan dan setelah dia serah terimakan. Sekarang dia belum serah terimakan karena dia kaitkan dengan wafat. Berarti dengan belum sebelum dia masih hidup ingin roba al-mafkufu lahu, siapa yang diwakafkan baginya, maka pada dasarnya adalah boleh. Kecuali sudah ada serah terima ya, dan dia belum serah terimakan, bahkan ikrar pun belum, masih terniat di dalam hati, maka boleh dia serahkan kepada yang lain. Ya Allah yang barik. Tayyib, saya jazakallahu khair. Demikian Umu Abdillah di Mamuju, semoga bisa difahami. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan. Di masih di via telepon di 0218236543. Tayyib, halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Misbar di Tarakan, Pak. Pak Misbar di Tarakan, mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon. Silakan Pak Misbar. Ini tentang penyaluran zakat, Pak. Penyaluran? Penyaluran zakat, silakan. Iya, zakat mal. Nah. Iya. Saya kan mempunyai guru bahasa Arab itulah. Iya. Terus dia bekerja di Baitul Mal gitu, nah. Dia kerja di Baitul Mal. Baitul Mal. Ya. Terus biasa ngambil zakat-zakat itu juga. Pertanyaan saya kan mau ngeluarkan zakat mal. Dia mengambil apa? Dia kan kerja di Baitul Mal, Ustaz. Ya. Terus boleh enggak saya menyalurkan langsung kepada beliau tanpa melalui Baitul Mal gitu, Ustaz? Sementara beliaunya kerja di Baitul Mal sendiri, kan? Maksud Anda, Anda ingin serahkan zakat untuk dia? Iya, enggak bukan untuk Baitul Mal gitu, nah. Untuk dia, bukan Baitul Mal? Iya, iya, iya. Dia berhak menerima zakat fakir miskin atau tidak dia? Kalau dia sih kerja kontrak itu, Ustaz, yang bayarkan kontraknya kan Baitul Mal gitu, nah. Oh iya, berarti dia hidupnya cukup buat dia? Kalau menurut lihat sehari-hari sih ya cukup-cukup begitu aja, Ustaz. Kalau cukup tidak boleh Anda serahkan kepada dia atas dasar apa dia menerima zakat Anda. Kecuali maksud Anda menyalurkan. Tolong salurkan zakat saya ya kepada yang berhak menerimanya. Ya. Tapi kalau untuk ini zakat untuk Anda, sebagai apa dia? Fakir miskin? Tidak, karena dia bukan fakir miskin. Fisabilillah, dia sudah digaji. Fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah dan yang bekerja di jalan Allah, itu juga tidak dapat gaji dari pemerintah. Sekarang dia sudah digaji dari Baitul Mal. Jelas? Ya, ya, ya. Kecuali dia punya hutang di atas kemampuan dia. Allah Ta'ala. Kalau misalnya gajinya cuma 5 juta, Ustaz, per bulan, bahkan dia beliau punya anak 5, Ustaz. Tanyakan cukup enggak gaji dia untuk biaya kehidupan. Artinya maksudnya saya cukup itu ya, kadang dengan gaji 5 juta, lebih berkah dari 100 juta. Cukup untuk dia dengan 5 anaknya. Untuk kebutuhan pokok minimal cukup atau tidak? Kalau tidak, berhak Anda menyerahkan kepada dia untuk dia. Jelas? Andai kata tidak bekerja di Betulman tersebut saja. Kalau iya, di Betulman bisa terpenuhi biaya hidupnya. Baik. Demikian Bapak Misbah. Iya. Baik. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Misbah di Kalimantan. Rakan barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan dalam pembahasan bab hibah, dalam pembahasan matan Abu Suja. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Maafin Ustaz, saya kembali dari rumah Abdillah di Umudu. Tapi saya sudah kasih tahu anakku Pak Ustaz. Cuma anakku ini kan masih kelas 3 SMP. Waktu saya kasih tahu, dia juga belum mengatakan kepada yang bersangkutan. Iya, tidak apa-apa Ibu, Ibu pintahkan tidak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Kemudian bisa bertanya satu lagi Pak Ustaz? Itu silakan. Pondok silakan Ibu. Bagaimana itu anu sikapnya kayak padi begitu Pak Ustaz kan? Apa? Banyak pengeluaran kayak pupuk, doping. Selain zakatnya maksudnya Ibu. Air air hujan Pak Ustaz. Sekira Ibu aja, untuk membiayai ya. Tadi berhutang atau tidak? Tergantung kadang dihutang kadang tidak. Kalau sebentar, kalau Ibu tidak berhutang, punya biaya untuk membeli pupuk dan segala macam, maka tidak dipotong dari zakat tersebut. Karena alhamdulillah dengan dipupuk hasilnya juga semakin banyak. Iya, dengan demikian zakatnya juga semakin tinggi. Kalau enggak dipupuk, dia enggak sampai satu nisab, mungkin hasilnya enggak ada zakat. Dengan dipupuk lebih, maka dengan demikian juga, kecuali Ibu untuk pupuk tadi tidak mampu membeli pupuk, berhutang. Hah? Tidak mampu beli pembunuh tanaman pengganggu pestisida tidak mampu beli pestisida kecuali dengan berhutang. Nanti ketika panen bayar dulu hutang-hutang ini. Bila masih satu nisab baru dikeluarkan zakat. Bila tidak. Jadi kalau dihutang Pak Ustaz dikasih keluar dulu, kalau tidak dihutang maka tidak dikasih keluar biaya begitu. Kenapa Ibu? Kalau dihutang dikasih keluar dulu baru dikeluarkan zakatnya, kalau tidak dihutang maka tidak dikasih keluar. Yang hutang maksud di sini Ibu memang tidak mampu beli, tapi kalau ada uang kemudian beli berhutang enggak dipotong. Memang tidak punya uang untuk beli pestisida, beli pupuk dan lain-lain yang dibutuhkan untuk padi tadi, lalu beli dengan hutang. Dan kebanyakan petani biasanya begini. Bayar hutang. Ya, berhutang dulu nanti dibayar ketika dia panen. Maka ketika panen lunasi dulu hutang-hutangnya. Lihat sisa dari panen tersebut setelah hutang dibayar. Anda umpamanya panennya, umpamanya kalau kita katakan 700 kilo umpamanya, panen 1 ton. Hutangnya lebih dari harga 400 kilo, berarti tinggal 600 kilo. Dengan demikian tidak sampai nisab, tidak ada zakat. Tapi kalau umpamanya panen 1 ton, kemudian hutang cuma menghabiskan 100 kilo hasil panen, berarti masih 900 kilo. 900 kilo sampai nisab, keluarkan zakat dari 900 bukan dari 1000. Allah salam. Umpamanya tidak dihutang Pak Ustaz? Hah? Tidak ada hutang. Umpamanya tidak ada hutang, sampai nisab keluarkan zakatnya. Oh iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abu Abdillah di Imam Wujud. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Abu Abdillah di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Indah dari Riau. Silakan Ibu Indah. Saya mau tanya Pak Ustaz. Bolehkah kalau orang yang berhutang tidak sanggup bayar hutangnya lagi, kita anggap itu untuk zakat mal? Baik. Itu saja pertanyaannya Ibu Indah. Iya, terima kasih. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang meminjam kepada orang lain, saya mau pinjam kepada Syekh Ihsan sebanyak 10 juta. Lalu pada waktu saya pinjam, saya perkirakan mampu bayar. Saya punya aset ini, punya segala macam. Nah, qadarallah, masya'a fa'al. Semenjak itu tempo, semua aset saya habis. Satu dan lain hal penyebabnya. Nah, berarti saya tidak mampu membayar hutang. Nah, lalu kebetulan Ustaz Ihsan, alhamdulillah, beliau hitung-hitung zakatnya sama dengan 10 juta tadi. Lalu dia mengatakan, Ustaz, ya, itu anggap hutang saya, utang Ustaz lunas, dan itu sebagai zakat di tangan Ustaz. Ya, boleh atau tidak? Khilaf para ulama dalam hal ini, pendapat yang terkuat, Allah Ta'ala alam, boleh. Karena ini adalah fakir miskin dan orang terhutang. Ya. Gharib masuk ke sana. Iya, tapi tidak boleh, tidak, yang tidak boleh adalah mengkonversi utang menjadi zakat ketika Anda tidak mampu menarik. Ya udah, hitung-hitung zakat aja. Saya maunya memberikan pinjaman kepada seseorang, kepada Ahmad. Ya, dia mampu membayarnya. Tapi dia tunda-tunda. Lalu kemudian saya bilang, ya udahlah. Kalau gitu saya anggap potong dari zakat saja. Mungkin aja dia masih punya hutang, mungkin dia fisabilillah, mungkin ibnu sabilillah, segala macam. Ya udah, saya potong ini dari zakat saya. Ini tidak boleh. Karena saya tidak mampu menarik. Ya. Karena zakat tersebut ada taslimul istilam, penyerahannya, dan ini tidak mampu. Dalam kondisi yang orang tersebut memang tidak mampu, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khair. Demikian Ibu Indah, barakallahu fik. Dan kita angkat kembali pertanyaan masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Pak Yusuf di Gorontalo. Pak Yusuf di Gorontalo, silakan Pak. Iya, saya mau tanya itu mengenai harta warisan ya. Fadhol Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, apakah boleh orang tua menjual hak miliknya itu kepada anaknya, sedangkan orang tua ini ada anak 7 orang. Diam-diam orang tua ini menjual kepada anak yang kesayangannya. Menurut hukum Islam, apakah boleh ini Pak Ustaz? Dengan harga normal atau di bawah harga normal? Harga normal. Harga normal boleh Pak Yusuf. Ya, insya Allah saya jelaskan Pak Yusuf. Halo. Iya, insya Allah saya. Itu saja pertanyaannya. Boleh tak? Baik, ya, saya jelaskan. Itu saja pertanyaannya Pak Yusuf. Baik, satu akan... lagi Ustaz ya. Iya, silakan. Akan dijawab nanti oleh Ustaz. Satu lagi Ustaz ya. Ini mengenai di atas kubur Ustaz. Apa? Di atas kubur. Ada sebuah hadis yang saya baca di pekuburan di Baqi di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. La tajlisu alal kuburi wala tusallu ilaiha. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut Ustaz? Itu saya, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Kita akan simak jawabannya. Allah barakatuh. Untuk pertanyaan kedua mungkin bisa ditanyakan ke Ustaz hadis. Nah, atau Ustaz yang berusaha hadis lainnya. Ada pun pertanyaan tentang waris. Boleh orang tua menjual kepada anaknya? Pada dasarnya tidak ada larangan syarat sah jual beli harus kepada orang lain, tidak kepada anak, kerabat. Boleh. Suami kepada istri juga boleh. Istri kepada suami juga boleh. Jangan dianggap harta istri, harta suami saya istri, tidak. Boleh mereka jual beli. Ya. Adapun kalau anak menjual kepada orang tua, menjual kepada anak, pada boleh. Tapi ini bermasalahkan anak menjual kepada orang tua, boleh atau tidak? Boleh juga. Kalau orang tua ingin ngambil tanpa imbalan, boleh. Boleh juga, tapi bapak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang hibah. yang telah kita jelaskan, anta wa maluka li'abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Tapi jarang-jarang bapak yang ngambil motor anaknya, mobil anaknya begitu saja. Ya, tetap biasanya diserahkan imbalan. Ya. Maka kalau bapak menjual barangnya kepada anaknya dan dengan harga normal, hukum asalnya adalah boleh. Tidak ada larangan dalam jual beli, kecuali dia jual di bawah harga normal. Harga normal tanah tadi per meter 1 juta. Karena ini anak kesayangan, dia jual, dia udah kamu bayar 100 ribu saja. Hah? Ini di bawah harga normal. Berarti ada muhabah, ada sebentuk hadiah sebanyak 900 ribu per meter. Ini dia harus adil untuk anak yang lainnya. Yang telah kita bahas sebelumnya, dua orang tua memberikan hibah, Rasulullah mengatakan, ittaqullah wa'diru baina awladikum. Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dalam hal ini anda tidak adil, karena anda memberikan kepada dia hibah berapa? 900 ribu per meter. Kalau 1000 meter berapa, berapa berarti? 900 juta ha? Atau 90 juta? Wallahu ta'ala. Dan sekian yang anda hibahkan kepada anak ini tanpa memberikan kepada yang lain, dan ini adalah sebuah jaur, sebuah dosa, sebuah kezaliman kepada anak-anak yang lain. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, demikian Bapak. Barakallah fiik, semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan yang kedua, silakan Bapak sampaikan kembali pada sesi pembahasan hadis secara khusus. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman yang mau meminjam uang selama tempo 3 bulan dan dia akan menyerahkan mobil sebagai jaminan, bolehkah saya meminta izin untuk memakai mobil itu selama masa perjanjiannya, Ustaz? Seorang memberikan pinjaman dan memberikan jaminannya, yang peminjam memberikan jaminan mobil, bolehkah bagi pemberi pinjaman menggunakan mobil tersebut dengan izin orang yang, atas izin orang yang memiliki barang yang sebagai peminjam? Ya, tidak boleh, karena di sini penggabungan antara akad qard dengan akad pinjaman, di mana al-muqrid, pemberi pinjaman, mendapatkan keuntungan. Ya. Kalaulah bukan karena pinjaman, kira-kira pemilik mobil mau mengizinkan atau tidak? Maka kata Rasulullah, illa ajri bainahu wa bainahu qabla dharik. Kecuali telah saling mereka pinjam-minjam mobil tanpa ada imbalan selama belum, sebelum akad pinjam-minjam uang ini. Bila saling memberikan pinjaman mobil sebelum akad pinjam-minjam uang ini, maka boleh. Kalau tidak, ya, baru saat pada memberikan pinjaman uang dia mau meminjamkan mobilnya, selamanya tidak pernah ada, maka ini adalah manfaat dari pinjaman. Ya. Maka kalau anda ingin butuh juga mobilnya, pakai, kemudian potong biaya sewa normalnya. Umpamanya biaya sewanya per bulan 2 juta, anda berikan pinjaman 10 juta. Setelah 1 bulan anda kembalikan mobil kepada dia. Kemudian ketika dia berhutang 10 juta, katakan, enggak, saya terima 8 juta, 2 jutanya adalah imbalan sewa mobil. Kalau tidak, anda tetap terima 10 juta, berarti dia mungkin membayar 10 juta kepada anda. 10 juta, 12 juta. 2 juta imbalan sewa yang tidak anda bayar. Ya, inilah riba yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahu riba. Setiap pinjaman yang akan manfaat adalah riba. Tayyib, jazakallah khair. Sebagai tambahan untuk kendaraan itu, berarti hanya tetap di garasinya saja, tetap garasi saja. Sebagai jaminan. Paling anda dianjurkan untuk memanaskannya agar tidak rusak. Nah. Ya, kalaupun anda ingin pakai seperti tadi, sewa harian. Terdesak anda mau pakai, ya, sewa harian. Tapi sekedar untuk agar mesin tidak rusak, anda bawa putar-putar sebentar, anda taruh lagi garasi, tidak, ini dibolehkan. Bahkan dianjurkan untuk memelihara harta saudara muslim anda. Baik. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang mengambil hak kita, seperti ditipu? Seorang yang berhutang dan tidak membayar, dan atau menunda pembayaran, tidak diberikan hak sebagaimana mestinya. Yang terbaik bagi seorang muslim, atau apakah mengikhlaskan saja, atau bagaimana, Ustaz? Nah, atau benarkah ada sebagian yang bertanya ungkapannya, nanti akan kami tagih di akhirat itu. Sekolah khair. Allah yang barik. dimantau oleh al-ghani, Rasulullah SAW mengingatkan kedua belah pihak. Bagi pihak yang memiliki kemampuan, dianjurkan dia untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin saudara-saudaranya seiman, ya, dengan anjuran Rasulullah SAW, "Idza aqada muslimun akhahu marrataini faka'annama tasaddaqa marratan." Bahwa siapa di antara seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada saudara dua kali, sama dia bersedekah satu kali. Saya memberikan pinjaman 10 juta kepada teman, kemudian 10 juta lagi kepada kerabat, alhamdulillah dua-duanya kembali. Kata Rasulullah, sama saya artinya sudah bersedekah 10 juta padahal uang saya kembali penuh. Ka'annama tasaddaqa marratan. Kalau cuma sekali Ustaz pinjamin, ya udah, pinjaman 10 juta sekali kemudian kembali, berarti Anda sedekah setengahnya, 5 juta. Jarang-jarang orang ada yang bersedekah 10 juta, 5 juta, jarang-jarang. Tapi memberikan pinjaman 100 juta, biasa. Berikan pinjaman 100 juta, kembali, alhamdulillah, Anda sudah bersedekah 50 juta. Ini anjuran bagi sisi, bagi pihak yang memberikan pinjaman, terghib, menganjurkan dia bagaimana pahala besarnya membantu kaum muslimin. Karena biasanya orang yang berhutang itu adalah orang-orang yang punya harga diri. Dia tidak mau mengemis kepada saudaranya, dia tidak mau minta-minta kepada adiknya, kepada kakaknya, atau kepada orang yang pernah dibantu dia, tapi dia butuh. Maka cara yang biasa digunakan adalah dengan meminjam. Maka hadis Rasulullah SAW ini memberikan anjuran kepada orang yang meminjam untuk baik ketika memberikan pinjaman. Dan Islam juga mengatur tata cara bagi si peminjam. Anda yang meminjam, ya, tidak dibenarkan Anda meminjam kecuali dengan dua syarat yang dijelaskan Ibn Hajar al-Haytami dalam kitab Al-Kabair, Tilafil Jaza, Zawajir Anti Tilafil Kabair. Bila dua ini tidak terpenuhi, haram Anda mengajukan pinjaman. Walaupun Anda tahu orang ini masya Allah baik, mungkin saat dikelaskan aja sama dia, haram. Pertama, memang Anda butuh. Artinya butuh, siapa sih yang gak butuh kendaraan, butuh ini segala macam. Tapi kalau selama ini alhamdulillah kebutuhan Anda tanpa mobil dengan roda motor roda dua, alhamdulillah terpenuhi. Tetap Anda pinjam untuk beli mobil, dilarang dalam Islam. Tapi dulu memang Anda cuma suami istri anak satu masih kecil, sekarang enggak, anak lima besar-besar. Berarti kemana-mana kan harus menggunakan kendaraan yang rodanya empat biar cukup untuk semuanya. Berarti sekarang ada hajah. Syarat pertama terpenuhi, belum terpenuhi syarat kedua juga tidak boleh. Syarat kedua apa? Anda perkirakan mampu untuk membayarnya. Pada saat Anda akan mengajukan pinjaman tadi, diperkirakan pada saat itu tempo Anda mampu membayarnya. Kalau tidak, Anda menghilangkan hak muslimin, ya akhi. Apa yang dimaksud mampu pada saat itu? Anda punya aset yang bisa dijual senilai itu lebih terkadang. Ini berarti mampu. Tapi kalau tidak, jangan ajukan pinjaman. Ajukan permintaan. Hibah. Tolong hibahkan saya ini. Hibahkan saya mobil dong. Hibahkan saya rumah. Saya butuh tapi tidak mampu. Karena kebanyakan kaum muslimin dalam hal ini tidak mengerti adabnya. Dia tidak mampu bayar, tapi mengajukan pinjaman. Apa sebabnya? Apa akhirnya nanti? Pada waktunya, dia tidak mampu bayar, kasihan orang yang sudah memberikan pinjaman tadi, ketika dia butuh, dia tidak bisa menggunakan haknya. Berarti Anda menipu dia dari awal. Kecuali dari awal Anda katakan, saya sebetulnya tidak mampu tapi bayar, tapi saya butuh banget. Kalau Anda siap dengan risiko, silakan berikan saya pinjaman. Pada saat saya jatuh tempo, mungkin saya belum mampu membayar. Ya, dua syarat ini harus diperhatikan muslim. Bila tidak, dia melupakan dosa besar mengatakan muslim. Bila dua-dua telah terpenuhi, perkirakan mampu dan dia ada kebutuhan, ketika orang datang menagih, dan ini khilaf para ulama antara Malikiyah dengan Jumhur, apakah pinjaman yaitu ya ta'ajjalu bi ajal atau tidak. Dengan penentuan tempo pembayaran, apakah harus menunggu waktu atau tidak? Pendapat yang terkuat pendapat jumhur ulama, la ta'ajjalu bi ajal. Ketika minjam ke saya, Ustaz pinjam uang dong 10 juta. Ya. Insyaallah saya bayar tanggal 10 bulan, sekarang bulan berapa ini? Syaban, 10 Syawal. Saya bayar insyaallah pada waktu itu saya punya uang 10 Syawal saya bayar. Pada 10 Ramadan saya butuh. Ya. Bolehkah saya menagih? Menurut pendapat yang terkuat boleh. Karena tidak pasti saya memenuhi janji saya. Itu janji dalam jual beli. Janji dalam kebaikan, sebagaimana saya berikan antar tangguh dan menggunakan dana saya tanpa imbalan, tanpa ada ketambahan, tanpa riba, dan hak saya juga menggunakan hak saya butuh. Tadi kan saya Anda butuh, saya serahkan. Maka Anda berkewajiban di waktu itu. Anda mampu, demi Allah, wajib Anda bayar. Walaupun tadi ada, saya mengatakan, memang saya berjanji, saya sudah menyatakan tanggal 10 Syawal. Qadar Allah, sekarang saya sangat butuh sekali, baru 10 Ramadan dan 1 bulan lagi, tapi saya sangat butuh sekali. Tolong dong. Oh iya, saya cari ya. Tidak boleh dia mengatakan, kan kamu dulu tanggal 10, masih ada sebulan lagi, sekarang jadi pusing saya. Bila dia menunda-nunda, padahal dia mampu, termasuk dia matalu ghaniyya zulman, berbuat kezaliman. Ya, mampu saya maksudnya. Itu dia mampu bayar, tapi mungkin Ramadan kan bisnis lagi naik penjualan, udah mau beli barang dulu haram bagi dia ini. Maka kan sebuah kezaliman. Allah yang baik. Jelas Al-Islam? Jelas Allah. Jazakallah khair. Demikian bagi para penanya yang bertanya terkait pembahasan ini. Jazakallah khair. Warakallah fiqh. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami yang tadi telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seorang ayah atau ibu atau orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya untuk menghindari waris, apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Apabila seorang bapak dan ibu atau ibu menyerahkan hibah untuk menghindari waris, ya, apakah ini diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Karena menghindari ketentuan Allah. Yusikumullah ya auladikum lidzakari mithlu hadzi al-unthayain dan hadis selanjutnya. Allah mewasiatkan kepada kalian. Tapi kalau memang Anda berikan hibah bukan tujuannya adalah dari waris, ya udah. Ini tanah petang ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu, adil pembagiannya, adil, ya udah. Sama rata-rata, tidak ada yang ribut, tidak ada. Ambil oleh kalian seluruhnya. Lalu bapak si ibu tinggal di mana? Mungkin ditinggalin satu rumah, tetap nanti akan diwarisi. Nah, kalau dia serahkan juga oleh rumah bapak ini buat kamu nak, berarti numpang Anda. Jadi pada Anda numpang, tidak baik bagi muslim dan muslimah yang memiliki harta kemudian diserahkan dan hidup dengan meminta-minta. Yatakaffafunan nas, minta-minta kepada manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan innaka antadhara warasatuka aghnia, engkau biar engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan miskin. Ini anjuran untuk kita bekerja mencari harta. Sekarang tidak. Anda biarkan diri Anda minta-minta kepada anak-anak Anda. Ya. Ini satu hal yang tidak baik. Ya, biarkan, ajarkan mereka untuk, saya tahu maksud dari yang bertanya itu agar mereka enggak ribut kan nantinya setelah dia wafat. Ya, akhi. Ajarkan mereka, duduk kumpulkan mereka, mari kita baca kitabullah surat An-Nisa 11 12 13. Ajarkan cara membagi waris. Katakan kepada mereka, bapak ibu wasiatkan kepada kalian demi Allah. Ketika bapak ibu meninggal, salah satu dari kalian meninggal, kalian bagi waris seperti Allah perintahkan. Tidak boleh kalian lenceng walau satu angka. Yang melanggar kepada bapak dan ibu kalian, selain kalian berdosa kepada Allah, juga bapak tidak relakan. Selesai bersama atau tidak? Selesai. Alhamdulillah. Anak-anak jadi faham kitabullah, jadi faham ilmu waris, Anda juga selamat, dan mereka pun tidak bertengkar nantinya. Karena mereka pasti redha dengan pembagian Allah. Pasti redha. Allah yang barik fiik. Jazakallahu khair. Demikian Bapak Asep di Tasik. Barakallahu fiik. Semoga ini bisa menjadi jawaban yang bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Silakan, sudah halo. Masuk. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Oh, saya dari Sumatera Barat, Ustaz. Dari, dengan Bapak siapa? Al. Bapak Al, silakan. Iya. Ini mau nanya, zakat pertanian itu, Ustaz. Nah. Zakat pertanian. Yang masuk kategori zakat pertanian ini apa, Ustaz? Apakah masuk cabai, terong-terongan? Cabai tidak, Pak. Hanya padi. Oh, hanya padi. Ya. Selain dari padi enggak, Pak, Ustaz, ya? Tidak. Iya, nisabnya berapa, Ustaz? Kenapa? Nisabnya. Nisabnya berapa kalau untuk padi? Sekitar 750 kilo. 750 kilo? Iya, beras. Iya, beras, Ustaz, atau padi? Iya, beras. Beras, bukan padinya. Oh, bukan padinya. Jadi, ya, karena enggak ada orang makan padi, kan? Oh, jadi nisabnya 750 kilo beras. Sekitar segitu, ya. Sekitar segitu. Yang kedua, Ustaz. Kenapa? Ini terkait hibah. Hibah ini kan kata Ustaz tadi harus rata, adil. Harus? Rata, adil. Iya, untuk anak-anak, ya? Untuk anak-anak, ya? Untuk anak-anak ini yang adil itu apakah sama pembagiannya antara laki-laki dan perempuan, Ustaz? Ada khilaf ramalan. Bapak boleh pilih sama, boleh juga laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, dan tidak boleh sebaliknya seperti yang di Padang. Hah? Perempuan dua bagian, laki-laki satu bagian, tidak boleh. Oh, jadi minimal sama. Oh, minimal sama. Ya, ya. Artinya bapak punya uang 5 juta masing-masing 1 juta, 1 juta laki dan perempuan. Oh, gitu. Atau boleh juga pendapat Syafi'i, laki-laki 2 juta, perempuan 1 juta. Yang tidak boleh laki perempuan 2 juta, laki-laki 1 juta, haram. Ini terkait hibah juga, Ustaz. Ini ada seorang ibu, katanya kan dia dikasih sama orang tuanya. Ya. Kata orang tuanya gini, oh ini saya ada uang, tapi dipinjam sama adikmu. Jadi kalau adikmu udah mampu bayar, nanti itu uang itu untuk kamu, kata kakak, kata bapaknya, kakaknya gitu. Rupanya dalam apa, uang ini belum dibayar oleh adiknya, si bapak udah meninggal gitu. Apakah masih jatuh hibahnya, Ustaz? Tidak, karena belum diterima. Oh. Karena persyaratan hibah menjadi lazim setelah diterima. Ini belum diterima oleh adik tadi, maka dia termasuk waris. Oh, jadi masuk waris, Ustaz? Termasuk waris. Bila seorang menghibahkan, saya berdasarkan hadis asal dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Kuntu nahaltuki 20 juzazat." Aku memberikan kepadamu kebun korma yang hasilnya sebanyak 20 sok, 20 wasak. Kemudian sepertinya aku akan sakit, akan meninggal, maka dia menjadi waris bagi, dan engkau belum menerimanya, kata Abu Bakar kepada Aisyah, dan engkau belum menerimanya, sekarang dia menjadi waris dengan saudara-saudarimu yang lain. Jelas, Bapak? Oh, jelas. Jadi, masih waris, dia belum menerimanya dari si adik-adiknya, dan keburu orang tuanya wafat, maka dia menjadi waris. Oh. Tetap adik-adiknya mengeluarkan, kemudian dibagi menjadi waris 2:1 laki perempuan. Boleh satu lagi, Ustaz? Cukup, Pak, ya. InsyaAllah diberikan kesempatan bagi yang lain. Oke. Okay, terima kasih, Ustaz. Barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Pak Al. Ya, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umi, di mana? Dari Bu Santi di Riau. Silakan, Mas Santi. Gini, Ustaz, bagaimana hukum kita kan menyewa ruko dengan alat-alat sebelahnya 100.000 satu hari. Terus? Terus yang pecah-belah yang harus yang pecah atau yang ya yang pecah kita ikut mengganti itu, Ustaz. Atau bagaimana? Dalam perjanjiannya bagaimana, Ibu? Perjanjiannya cuma 100.000 satu hari sewa kedai. Yang rusak tidak diganti. Baik, saya jawab insyaallah. Baik, itu saja Mas Santi pertanyaannya. Ya, itu saja. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Allah barik. Pada dasarnya al-akad akad ijarah akad amanah. Umumnya saya sewa gedung, sewa rumah. Kemudian sesuatu yang rusak, dalam akad ijarah pernah kita bahas, sesuatu yang rusak akibat konsekuensi dari menempatin, dari menggunakan, maka tidak diganti. Seperti septic tank penuh, karena Anda sewa 5 tahun pun septic tank, apakah kewajiban Anda untuk mengurasnya, untuk menyedotnya? Tidak. Hah? Tidak. Yang wajib diganti kerusakan akibat kelalaian. Ada yang bocor sedikit, bahasa tetes, lalu dibiarkan oleh dia dan tidak beritahu pemiliknya. Kemudian lama-lama membesar dan rusak genteng, apa namanya nih? Plafon. Plafon rusak semuanya. Hah? Rusak semuanya, maka dia wajib mengganti. Karena ada unsur kelalaian. Ya. Maka dia menyewa barang dan pecah barang tersebut. Pada dasarnya bila tidak disyaratkan oleh si pemberikan sewa untuk mengganti, maka dia tidak wajib mengganti, kecuali ya ada unsur kelalaian memang. Ya, bagaimana unsur kelalaian? Dia ditempatkan barang pecah belah jatuh tidak pada tempatnya. Keinjak lalu pecah. Hah? Lalu atau jatuh mejanya goyang, ternyata tidak diletakkan di sana dan dia tahu mejanya goyang, jatuh, pecah. Maka dia wajib menggantinya. Ya. Karena di sana ada unsur kelalaian atau ta'addi atau melampaui batas. Karena kalau dia wajibkan, saya umpamanya, saya sewa mobil Anda, lalu penyewa mengatakan seluruh kerusakan sengaja tidak sengaja kamu tanggung jawab. Ya. Hah? Ya, baik, setuju. Saya sewa mobil selama 1 bulan umpamanya 4 juta rupiah. Di tengah bulan saya bawa mobil, alhamdulillah menurut saya aman, sesuai dengan peraturan pemerintah. Kecepatan aman, kemudian berada di tempat yang aman, tapi ditabrak dari belakang. Habis mobil, hancur. Dari harga mobil 100 juta tadi, paling bisa dijual longsokan sekitar 10 juta. Saya alhamdulillah selamat. Apakah saya wajib mengganti 150 juta? Tidak. Karena dia mengizinkan saya dan saya berikan imbalan untuk menggunakannya. Adapun kerusakan yang terjadi bukan karena saya. Artinya kalau dia pun yang mengendarai, rusak gak mobilnya? Dari belakangnya. Oh, saya gak lewat sana. Siapa yang bisa tahu takdirnya di Anda gak lewat sana? Hah? Kecuali saya ada unsur kelalaian. Ya, walaupun dalam akadnya dikatakan, karena beliau dikatakan sewanya, seluruh kerusakan kamu tanggung, saya mengatakan iya, berarti saya ganti 200 juta. Berarti berapa sewanya sebetulnya? Gharar atau tidak? Gharar. Bisa jadi sewanya 4 juta sebulan, bisa jadi sewanya 4 juta ditambah 200 juta. 204 juta sebulan. Setengah bulan malah karena sudah hancur. Gharanya besar sekali, judi namanya ini. Maka karena itu, bila akad, dinyatakan dalam akad bahwa mustajir, penyewa, menanggung seluruh kerusakan besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, biasanya begitu dibuatkan dalam akad di sebagian tempat oleh notaris. Ini adalah akad ijarah mengenungara dan haram hukumnya. Boleh tidak dilaksanakan? Wajib tidak dilaksanakan. Kalau dia dilaksanakan berdosa dua-duanya. Karena Rasulullah nahan bil gharar. Kalau dia menuntut pegang. Apa? Silakan tuntut. Silakan dia tuntut. Di akhirat dituntut lagi. Perang tuntutan, masya Allah, tabarakallah. Jelas, Ustaz. Jelas. Sampai India melakukan ini karena tidak mengerti. Kalau dia mengerti, insya Allah dia siap. Kalau tidak, jangan sewakan. Anda kan sudah dapat untung, barang Anda kembali penuh. Ya, barang Anda kembali penuh tanpa ada kerusakan. Ya, kecuali di luar kemampuan. Di luar kemampuan tadi, walaupun Anda yang bawa rusaklah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga Anda punya sopir. Ajir, orang yang sewakan. Allah dah katakan seluruh kerusakan mobil kamu tanggung ya. Alhamdulillah sopir ini membawa aman, pokok sesuai dengan semua kaedah dalam lalu lintas. Qadar Allah tabrak dari belakang. Apakah dia wajib mengganti seluruhnya? Ya. Ya, gajinya berapa tahun gaji harus dibayar dia? Kezaliman atau tidak namanya? Bukankah Anda sudah terbantu oleh dia? Kemana-mana dibawakan oleh dia disupirin oleh dia. Hah? Sangat terbantu. Kemudian ada beban sesuatu yang di luar kemampuan dia. Kalau dia tahu dari awal, mungkin dia enggak siap. Stres para sopir tersebut. Saya sopir cuma dapat gaji 4 juta sebulan, tapi kalau tabrak belakang saya ganti 200 juta. Itu kalau mobil biasa. Kalau mobil mahal, saya bisa ganti 1 miliar. Ngapain saya kerja beginian? Hah? Bila ini yang terjadi, bersiap-siaplah Anda untuk tidak punya sopir lagi selama-lamanya. Jelas. Dan Islam melarang hal ini karena ini sebuah kezaliman dan ta'addi. Ya Allah, barik fiik syekh. Tayyib, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian bagi yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan, mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Dengar Abi di perjalanan. Silakan Pak. Ya, Ustaz mau tanya, ada denda keterlambatan dari hutang konvensional ya Ustaz, di leasing gitu ya. Ada denda keterlambatan. Kemudian pada saat yang sama leasing ini pernah menahan sejumlah dana dari peminjam gitu ya, yang mengajukan leasing. Nah, bisakah Ustaz kerugian yang timbul dari dana yang ditahan oleh leasing tersebut ini dikompensasikan dengan denda keterlambatan yang ditetapkan oleh leasing tersebut, Ustaz? Enggak paham. Maksudnya gimana? Bisakah? Mungkin halo? Diulang kembali, Pak. Ulangi, Pak. Iya. Jadi dari pihak leasing menetapkan sejumlah denda keterlambatan karena dan ada keterlambatan bila Anda terlambat membayar iya tanggungan gitu. Terus iya Ustaz. Bisakah? Nah, pada saat yang sama leasing ini pernah menahan sejumlah dana di awal perjanjian. Awal ada dana Anda di sana. Terus iya. Nah, maksud Anda itu dikompensasikan kerugian yang timbul dari dana yang ditahan di perjanjian awal dengan denda keterlambatan yang muncul dari itu. Maksudnya dari uang Anda akan hilang gitu? Iya Ustaz. Ya rugi Anda. Dan padahal ini adalah rugi dalam akad riba. Maksud Anda apa? Tidak ada denda keterlambatan, tapi bila saya terlambat langsung potong dari uang saya, begitu atau gimana? Iya Ustaz, dikompensasikan begitu. Sebentar. Kalau maksud Anda ini uang pinjaman, nah, kalau saya terlambat silakan potong denda di situ juga. Kalau begini tetap riba namanya. Tapi harusnya Anda katakan kepada dia, saya nggak bakal terlambat karena uang saya ada di tangan Anda. Langsung potong uang saya, berarti saya tidak akan pernah terlambat. Tolong hilangkan persyaratan bila terlambat dikenakan denda, itu adalah persyaratan riba. Kalau dia tidak mau menghilangkan persyaratan itu dalam akad, tetap Anda dosa melanggar akad riba. Walaupun Anda sudah mendepositkan dana sebesar utang Anda. Paham? Baik, Ustaz. Baik. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan tadi harta anak adalah harta orang tua. Bukan orang tua, bapak. Baik, kami ralat pernyataan. Bukan, tidak pernah mengatakan orang tua. Anta wa maluka li abi. Nah. Hadis Rasulullah, engkau dan hartamu milik bapakmu, bukan orang tua. Artinya khilaf para ulama, apakah ibu bisa mengambil harta anaknya? Pendapat yang terkuat tidak, karena Rasulullah mengatakan li abik, bagi bapakmu. Artinya bapak mengambil, anak punya dua motor, satu motor ini jarang dipakai, lalu diambil oleh bapak dengan surat-suratnya, alhamdulillah, ada halal. Ketika anak seorang sahabat mengadukan bapaknya yang berbuat demikian, sering mengambil hartanya, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi yang sebagai anak tadi, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Kata-kata adik. Maka bolehkah ibu mengambil umpamanya motor anaknya yang dua tadi? Tidak boleh. Tidak bisa dikiaskan. Ya. Karena beda antara bapak dengan ibu. Wallah ta'ala alam. Baik, kami ralat pernyataan yang telah menulis SMS, harta anak adalah harta bapak. Baik, kita lanjutkan saja. Fadhal. Namun bapak ana sering meminjam ke ana, dan ana sudah memberikan dan sudah mengikhlaskan bahwa bapak ana tidak usah membayar. Iya. Namun itu tidak diberitahu ke bapak. Apakah perlu Anda melakukan ijab kabul bahwa itu adalah bukan hutang bapak? Tidak Anda lakukan ijab kabul pun Allah yang sudah menghalalkannya. Tapi kalau bapak membayar juga, alhamdulillah, berarti hibah lagi kepada Anda. Walaupun tidak Anda ijabkan, tidak lafazkan kepada bapak, Allah yang mengatakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abik." Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Seorang seorang pengajar di Raudatul Atfal mengadakan acara wisuda akhir tahun. Dan tiap anak dikenakan biaya. Jadi ada uang sisa yang biasa dibagi kepada guru-guru. Apakah ini hal, Ustaz? Guru-guru sudah dapat gaji atau belum? Sudah kan ya? Nah. Ini rishwah namanya. Rishwah. Rishwah namanya. Sogok namanya ini ya, akhi. Tidak halal bagi mereka. Ya. Kembalikan kepada anak-anak tadi. Ya. Karena akad Anda adalah untuk menjalankan, melakukan tugas-tugas ini, Anda sudah diberi gaji. Yaitu dari pihak yayasan. Maka tambahan gaji dari orang tua lagi dinamakan dengan rishwah dan tidak halal. Berikan kepada yayasan. Biar yayasan yang mengambil kebijakan dalam hal ini. Allah barik. Jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menyimpan emas sebesar 2,5 kilogram. Bagaimana? 2,5 kilogram, masya Allah. Bagaimana cara zakatnya? Apakah tiap tahun cukup satu kali saja? Tiap tahun cukup satu kali saja? Setiap tahun satu kali, memang betul. Tapi kalau maksudnya untuk selama-lama cuma sekali saja, ini yang tidak. Pemanya, saya beli emas 2 kilo setengah tadi pada tanggal 1 Ramadan 1435. 1436 satu Ramadan, setahun kan ya. Saya keluarkan 2,5% dari 2 kilo tadi. Berapa kilo berarti itu? Berapa aja lah pokoknya ya. Dikeluarkan 2,5%. Baik emas itu Anda potek, Anda apa potong, atau Anda keluarkan dari uang yang lain. Tahun depan wajibkah dikeluarkan lagi atau tidak? Wajib. Karena ini masih harta zakat. Masih sampai satu nisab milik yang sempurna, kemudian harta milik sempurna, kemudian harta yang bertambah numu ya. Kemudian Anda di luar kebutuhan, buktinya enggak kepakai-kepakai oleh Anda di luar kebutuhan, berarti wajib Anda zakatkan. Tahun pertengahan tahun alhamdulillah Anda butuh, sehingga dari 2 kilo setengah tadi Anda pakai, Anda jual, Anda uangkan untuk kebutuhan tersebut, tinggal lagi sekitar 80 gram. Tahun depannya tidak wajib zakat, karena 85 gram awal nisab zakat. Kecuali Anda memiliki uang yang lain, yang dengan ini digabungkan dan menggenapkan nisabnya 85 gram emas. Wabillahi taufik. Jazakallah khairan. Biasanya kami terima kembali mungkin 1-2 penelpon di 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Pak Samsul di Kendari ini. Silakan, Pak Samsul. Saya mau nanya nih, Pak, bagaimana hukumnya bila kita bekerja sama orang yang memiliki pemutaran modal yang utang perbankan begitu, Ustaz? Dia modalnya pakai riba begitu? Iya, baru saya sebagai pekerjanya, bagaimana hukumnya itu, Pak? Oh, entah. Allah barakallahu, saya jelaskan. Iya. Itu saja, Pak Samson. Ya, ditunggu jawabannya. Jazakallah khair. Bagus pertanyaan beliau. Bagaimana bekerja kepada seseorang yang dia untuk permodalannya mendapatkan pinjaman dengan riba? Ya, boleh atau tidak, Ustaz? Konsekuensinya, kalau, walaupun ini konsekuensinya salah, orang kalau banyak salam berarti uangnya uang riba, haram berarti ya. Berarti gajinya riba, haram. Kalau itu yang Anda ambil, tidak bisa hidup di dunia. Anda mau kerja di perusahaan mana? Terserah. Atau di perusahaan pemerintah? Boleh. Apakah pemerintah Anda atau perusahaan Anda tidak ada pinjaman ribanya? Jawab. Gimana, Syekh? Mustahil. Mustahil tidak ada pinjaman ribanya. Berarti mau kerja di mana lagi Anda? Oh, kalau gitu saya bertani aja lah sendirian. Itu alhamdulillah kalau punya tanah. Ketika beli pupuk, beli dengan cara riba juga, pinjaman riba juga. Walhasil ya, akhi. Ya. Apakah, sering saya jelaskan kaedah dalam qard, pegang kaedah ini baik-baik. Dengan demikian, Anda bisa jawab semua pertanyaan dan muskilah tadi. Permasalahannya, apakah qard, pinjaman yang ada persyaratan bunga, merusak akad kosnya, dengan demikian uang yang Anda terima tidak halal digunakan? Sama juga dengan pinjam uang bank, beli rumah, beli peralatan dengan kartu kredit, dan lain-lain. Khilaf para ulama dalam hal ini, jumhur para ulama mengatakan tidak. akad qardnya sah dan akad pinjamannya, akad persyaratan bunganya yang haram. Paham? Dengan demikian, uang di tangan perusahaan tadi halal, adapun persyaratan dia memberikan bunga, tanda tangan, itu yang haram. Itu kan Anda enggak ikut-ikut. Anda hanya terima uang pinjaman yang halal tadi. Ini dipisahkan. Mana dalilnya memisahkan ini? Sering saya jelaskan. Hah? Dalil dari hadis Barirah. Di mana dia, tuan yang menjual dia, kemudian dia mensyaratkan bahwa perwalian milik tuannya yang menjual tadi. Faham sadisan? Dia pada dasarnya, saya punya budak. Lalu saya jual budak saya ke B. Hah? Nanti bila si B memerdekakan budak itu, maka seluruh harta si budak tadi, kalau dia bekerja punya harta, wafat, maka diwarisi oleh si B. Saya, agar tidak hilang kesempatan mewarisi harta dia, saya katakan kepada B, saya jual budak saya kepada Anda B, dengan syarat perwaliannya milik saya. Nanti dia wafat, hartanya milik saya. Kata ini katakan kepada insyaallah insya Allah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ishtariti fa innamal wala'u liman a'taq. Silahkan buat persyaratan tersebut, persyaratannya batil, sesungguhnya perwalian milik siapa yang merdekakan. Bila dimerdekakan oleh si pembeli, berarti milik dia perwaliannya nanti, bukan milik si penjual. Maka persyaratannya batal, karena hak itu adalah hartanya dia. Maka persyaratan, tetapi a'tiqih, kata Rasulullah, merdekakan dia. Tetap engkau beli, wahai Aisyah, beli dan merdekakan dia, dan perwalian persyaratan tuannya tadi batal. Perwaliannya milik kamu. Apa artinya ini? Artinya, akad yang batal, bila bergabung antara ada yang merusak, ada yang tidak, dan yang tidak ini, boleh. Maksud saya boleh, itu tidak merusak di akad yang boleh tadi. Pada dasarnya tentu haram. Anda melakukan pinjaman, kemudian membuat persyaratan riba, haram. Tapi bila terlanjur, haramkah pinjaman? Tidak. Kalau Anda gunakan pendapat, memang ada pendapat sebagian Ba'd Syafi'i, pendapatnya marjuh. Anda tidak bisa menggunakan rumah yang Anda beli dengan cara pinjaman KPR riba, walaupun sudah lunas. Kenapa? Karena pinjamannya batal. Ya, itu pendapat marjuh, pendapatnya lemah. Pendapat yang terkuat, ini dikeluarkan oleh Oki, sirkumpulasi Oki, bahwasanya yang batal adalah akad ribanya, adapun akad pinjamannya sah. Dengan demikian, Anda pinjam uang KPR, terlanjur bertobat kepada Allah, sudah selesai. Apakah halal rumahnya Anda tempatin yang dipinjam dengan, dibeli dengan uang pinjaman riba? Halal. Begitu juga Anda bekerja di perusahaan yang perusahaan tersebut pinjam modalnya dengan cara riba, halalkah gajinya? Halal. Anda bekerja di pemerintahan yang pemerintahan tersebut untuk APBN-nya terkadang dan bahkan sering menggunakan pinjaman riba, halalkah gaji Anda? Halal, bila pekerjaan Anda pekerjaan yang halal. Karena akad pinjaman dari lembaga-lembaga ini halal, adapun akad riba yang mereka buat itu yang haram. Mereka di sini kan bukan dapat riba, membayarkan riba. Rugi dua kali mereka. Tapi bagi kita yang menerimanya, alhamdulillah halal. Jelas kaidah ini? Alhamdulillah, Anda bekerja di perusahaan manapun sekarang aman. Kecuali memang zatnya, bentuk perbuatannya, jasanya jasa yang haram. Kalau tidak, Anda tidak bisa hidup di dunia ini. Tidak ada perusahaan besar, negara yang selamat dari pinjaman riba. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan semoga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang bertanya. Dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Allah sebagai khitam, silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kaum muslimin dalam memahami hidupnya dan tidak menganggap bahwasanya dalam permasalahan harta dan dunia Allah tidak mengaturnya, tapi Allah dan Rasulnya mengaturnya. Hendaklah taat kepada Allah dan Rasulnya agar kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke jannahnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.